manggis dan ketimun. Banyak orang yang membeli, adi manis kalau senyum, bikin abang jatuhlah hati. Mekar kembang harum baunya, coba mari beli seringgit. Kalau abang ada maunya, suka muji setinggi langit. Percaya, biar abang mengambil pisau. Abang jangan cepatlah marah.